Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan hakikah syahadat Muhammad Rasulullah. Hakikat seorang itu bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Di antara perkara yang harus kita imani terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam abdun. Beliau kedudukannya adalah seorang hamba. Yang maknanya la yu'bad, tidak boleh untuk disembah. Dan juga kita mengimani wa rasulun, beliau itu adalah seorang rasul yang artinya adalah la yukadzab, tidak boleh didustakan. Maka barakallahu fikum, ini merupakan prinsip yang sangat penting. Yang pertama untuk membantah orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedudukan Rasul sehingga sampai beribadah kepadanya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana telah berlebih-lebihan orang-orang Nasara di dalam mengangkat kedudukannya Isa bin Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah abdun, seorang hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian, faqulu, ucapkanlah oleh kalian, abdullahi wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara yang penting untuk kita imani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. sehingga la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara nama nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-aqib alladzi laisa ba'dahu ahadun. Saya namanya al-aqib yang tidak ada lagi seorang setelahku, yaitu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Selanjutnya beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan supaya kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 170. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Ya ayyuhan nas, Allah memanggil segenap manusia. Wahai segenap manusia, qad ja'akumur rasul, sungguh telah datang kepada kalian ar-rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqq, dengan membawa kebenaran, yang mana kebenaran tersebut mir rabbikum, yang datang dari Rabb kalian. Fa aminu, maka berimanlah kalian kepada rasul tersebut, khairal lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Maka di dalam ayat ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya bahwasanya rasul, para rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang bil haqq, membawa kebenaran, yang mana kebenaran tersebut datangnya dari Allah, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Sehingga para nabi dan para rasul dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah datang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu. Wahyu yang disampaikan, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita wajib untuk membenarkan baik khabar-khabar tersebut yang datang, bisa kita cerna dengan akal kita ataupun tidak. Kewajibannya adalah membenarkan, karena yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah menyatakan, kul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, wa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'un la'allakum tahtadun. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memanggil segenap manusia. Ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai segenap manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian jami'a, secara menyeluruh. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan-kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia Allah. Yuhyi wa yumit, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi. Ya, kemarin sudah kita bahas. Yang dimaksud Nabi yang ummi adalah yang tidak bisa membaca tulisan dan juga tidak bisa menulis. Barakallahu fikum. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimatnya. Wa tabi'uhu, maka ikutilah Nabi tersebut oleh kalian, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka di dalam surat Al-A'raf ini juga terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya adalah pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah." Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya supaya mengatakan kepada segenap manusia, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dan secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat tersebut, la ilaha illahu, kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Yuhyi wa yumit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini alasan kenapa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan-kerajaan langit dan yang memiliki bumi serta yang menghidupkan dan yang mematikan. Sehinggalah dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadai. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat tersebut perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'u, maka ikutilah oleh kalian Rasul tersebut, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka di sini juga terdapat faedah pelajaran bahwasanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya ini akan mendapatkan petunjuk. Sebab seorang mendapatkan petunjuk yaitu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi. Barakallahu fikum. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara umum, memerintahkan supaya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang memanggil orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan berimanlah kalian kepada Rasul. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini, mengimani rububiyahnya, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-khaliq, al-mudabbir. Allah itu satu-satunya sang pencipta yang mengatur alam semesta. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang benar untuk diibadai. Juga mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam kitabnya maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil. Min ghairi tafwid, ta'wil itu artinya adalah merubah maknanya. Contohnya seperti tangan diartikan dengan kekuasaan. Ini takwil. Atau tafwid, mengembalikan maknanya kepada Allah. Tatkala disebutkan makna tangan, dia tidak mau mengartikan. Apa arti tangan? Tidak mau mengartikan. Tapi hanya menjawab, sudahlah, kita kembalikan saja maknanya kepada Allah. Enggak tahu apa arti tangan. Ini juga keliru. Barakallahu fikum. Wal kitabi, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah alladzi nazzala ala rasulihi, yang kitab tersebut telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini semua adalah dalil-dalil yang mewajibkan, memerintahkan kepada kita supaya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan selanjutnya kata beliau, bal innallaha akhadha mitsaqan nabiyyin alal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nusratihi wa la yasi'u ahadan minhum law kana hayyan waqta bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam illa tiba'ahu. Masyaallah. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akhadha mitsaqa, telah meminta perjanjian kepada para nabi yang sebelumnya. Apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Alal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, meminta perjanjian kepada para nabi-nabi sebelumnya untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nusratihi, dan meminta perjanjian kepada para nabi supaya menolong, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada nabi-nabi sebelumnya untuk mengambil perjanjian supaya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya. Sehingga kata beliau, fala yasi'u ahadan, sehingga tidak ada keluasan, tidak ada kebebasan kepada seorang pun, law kana hayyan waqta bi'satihi, kalau seandainya mereka-mereka masih hidup sewaktu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebebasan untuk meninggalkannya. Ya. Kalau seandainya mereka itu masih hidup waktu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa tiba'ahu, maka harus mengikutinya. Ini para nabi. Kalau seandainya para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wasallam, tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu masih hidup, maka tidak ada lain kecuali harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fadlun azim, keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seandainya Nabi Musa alaihi wasallam hidup semasa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebebasan kecuali harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81 sampai 82, Allah sebutkan, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi walatansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadallahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian kepada para nabi. Lama ataitukum, tatkala aku berikan kepada kalian min kitabin wa hikmatin, dari kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minun nabi wa la tansurunna, apakah kalian akan beriman kepada rasul tersebut dan akan menolongnya? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian akan mengakuinya dan kalian akan mengambil perjanjian tersebut? Kemudian para nabi menjawab, qalu aqrarna, kami mempersetujuinya. Ini jawaban para nabi. Artinya tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, dipersetujui oleh para nabi untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pertolongan. Qala fashhadu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fashhadu, maka persaksikanlah, wa anna ma'akum minasyahidin, dan saya bersama kalian termasuk minasyahidin, sebagai para saksi. Wa man tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Setelah berjanji ternyata berpaling, tidak mau mengikutinya. Maka barakallahu fikum, berarti setelah itu dia orang-orang yang fasik kok. Iya. Ini dalil-dalil tentang kewajiban untuk mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa min haqiqati syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan di antara bentuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah, apa itu di antara bentuknya? Apakah hanya sekedar diucapkan dengan lisan? Tidak. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Bagaimana di antara bentuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah? Kata beliau, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Di antara bentuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati apa-apa, atau mentaati terhadap perintah-perintahnya, dan membenarkan fima akhbarahu, terhadap khabarnya. Ini di antara bentuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah, mentaati perintah-perintahnya dan membenarkan khabar-khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah apa saja yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sesuai dengan keinginan jiwa kita ataupun tidak, kewajibannya adalah mentaatinya dan membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik khabar tersebut bisa dicerna dengan akal kita maupun tidak, kewajibannya adalah untuk mengimaninya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tatkala mereka datang khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimaninya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin, berbeda dengan orang-orang munafikin yang mereka senantiasa mendustakan. Barakallahu fikum. Wal istijabatu lidakwatihi, dan di antara bentuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah adalah al istijabatu lidakwatihi, memenuhi dakwahnya, mengikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'ala Allah ta'ata rasuli ta'ata lahu subhanahu wa ta'ala wa qarana ta'atahu bi ta'ati rasuli fi aktsari min mawdhi'in fi kitabihi. Perhatikan di sini barakallahu fikum, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ketaatan kepada Rasul juga ketaatan kepada Allah. Allah telah menjadikan ketaatan kepada Rasul berarti juga taat kepada Allah. Bahkan Allah menjejerkan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak tempat di Al-Quranul Karim. Ya, menyebutkan ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Allah menyebutkan, "May yuti'ir rasulah faqad ata'allah." Man barang siapa? Barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya. Sehingga disejajarkan ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul." Katakanlah Muhammad, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Di sini juga perintah untuk mentaati Allah dan juga perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga taat kepada Rasul pada hakikatnya adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul wa ulil amri minkum dan pemimpin yang ada di antara kalian. Barakallahu fikum. Inilah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah beliau menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya juga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalil bahwasanya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Kata beliau, wa 'alaqal hidayata 'ala ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengkaitkan hidayah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang mendapatkan hidayah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan seorang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan hidayah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Allah sebutkan, "Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul wa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadun wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin." Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, "Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul." Katakanlah ya Muhammad, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Wa in tawallau, dan apabila kalian berpaling, fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum, Maka apabila kalian berpaling, maka tidak ada baginya kecuali apa yang menjadi beban baginya. Wa alaikum ma humiltum, dan bagi kalian apa yang bagi menjadi beban bagi kalian. Wa in tuti'u, dan apabila kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadun, kalian itu akan mendapatkan petunjuk. Ini tatkala seorang mentaati Rasul dengan taat yang sebenar-benarnya, dia akan mendapatkan petunjuk. Inilah diantara keutamaan seorang yang dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan petunjuk. Di antara keutamanya pula orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dimasukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Allah sebutkan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidan fiha, orang tersebut kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Inilah hakikat keberuntungan. Hakikat keberuntungan adalah seorang dimasukkan ke dalam jannah, seorang dimasukkan ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang sebenar-benarnya, sehingga bukan hanya sekedar taat, tapi dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Dan di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nur bahwasanya orang yang dia mentaati Allah dan Rasulnya dan memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, dia akan menjadi orang yang beruntung. Sehingga mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendatangkan keberuntungan. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendapatkan keberuntungan. Ini diantara keutamaan yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Allah sebutkan, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَيَخْشَاللَّهَ, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memiliki ketakwaan kepada Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa di sini orang-orang yang beruntung? Orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dan memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu wayataqhi, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, juga dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di sini, wa ja'ala man haqqaqa ta'atallahi wa rasulah fi zamrati asrafil khalqi, Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul dikelompokkan dengan asraful khalqi, dengan makhluk yang mulia. Ya. Orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul dikumpulkan oleh Allah dengan asraful khalqi, dengan makhluk-makhluk yang mulia. Ya, ini orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul. Siapa itu orang-orang yang mulia? Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-26. Allah sebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini balasan orang-orang yang benar-benar dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dikelompokkan dengan para nabi, dikelompokkan dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Dan barang siapa yang mentaati Allah wa Rasulah dan mentaati Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Dibarengkan dengan siapa? Minan nabiyyin, dibarengkan dengan kalangan para nabi. Wasiddiqin, dibarengkan dengan orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Wasuhada, dibarengkan dengan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan juga dibarengkan dengan orang-orang yang salih. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman dekat. Yeah. Ini orang-orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia, dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasuhada, para orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, bal alaqa ala ta'atillahi wa rasulihi al-fawzul azim. Bahkan Allah mengkaitkan orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Orang yang benar-benar mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar keberuntungan yang sangat besar. Yang namanya manusia, itu yang dicari adalah keberuntungan. Enggak ada orang yang mencari kerugian. Kita lihat, apa yang harus ditempuh oleh seorang muslim tatkala ingin menjadi orang-orang yang beruntung? Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Allah nyatakan, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan mentaati Rasul, yudkhilhu jannat, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, orang tersebut kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, yang menunjukkan bahwasanya mentaati Allah dan mentaati Rasul itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, dan barang siapa yang mentaati Allah wa rasulahu dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar, dengan keberuntungan yang sangat besar. Inilah beberapa keutamaan orang yang mengikuti, mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dia akan mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah itu dicapai dengan kita bersungguh-sungguh mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.